Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas seputar permasalahan apa, Pak Rudi? Gak apa-apa dibuka catatannya, jangan malu-malu, kita saling memaklumi. Pak Gun, ikut gak minggu kemarin dan pertemuan yang lalu? Nah, tentang mencela sahabat Nabi SAW termasuk ciri-ciri ahli bid'ah barakallahu. Dan kita telah menyebutkan kenapa sahabat itu tidak boleh dan tidak pantas untuk dicela, karena memang ruang untuk mencela, ruang untuk menghina para sahabat itu tidak ada. Pak Safari bisa menjelaskan, kok bisa? Mereka kan manusia biasa. Bukankah mereka juga pernah jatuh dalam kesalahan, bahkan yang fatal, ya kan? Ada yang zina, ya kan? Ya kan? Barakallahu fiik. Nah, ada yang membocorkan berita tentang penyerangan. Ada yang enggak ikut perang gara-gara, enggak ada gara-gara. Enggak ada alasan syar'i. Apakah sampean mau membela mereka? Itu kan salah. Pak Safari bisa menjelaskan. Tidak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan. Angel. Abu Hafid. Antum katanya mengikuti terus. Nah, tapi kan tidak menafikan kalau mereka ada beberapa poin yang memang mereka terjatuh padanya. Nah, yang ditanyakan oleh pihak-pihak ini, nah untuk perkara-perkara yang mereka memang jatuh dalam dosa tadi, apakah tidak boleh bagi kita untuk, ya, menjadikan bahan itu sebagai barakallahu fikum untuk menunjukkan kesalahan, ketergelinciran. Kenapa? Nah, itu. Hah? Rasulullah melarang. Yang secara alasan logisnya selain larangan dari Rasul, ya, nah, alasan yang lain selain dari nas-nas tersebut. Hmm. Terus enggak, yang ana ingin titik beratkan itu terkait dengan kesalahannya ini loh. Gimana kita istilahnya meluruskan yang dari situ seseorang bisa dengan lapang dada memberikan uzur terhadap mereka. Abu Faruk. Sudah itu, sudah disebutkan teman-teman. Nah, benar itu. Kita menginginkan jawaban yang lebih terfokus yang kaitannya dengan kesalahan mereka. Menanggungnya. Belum masuk. Pak Somad, asuhan ini. Lumayan, nyenggol sedikit. Mari kita jelaskan bagaimana. Berita-berita, khabar-khabar yang dinukilkan terkait dengan kesalahan-kesalahan para sahabat, ya, barakallahu fikum, entah itu besar atau kecil, kan ada dua kemungkinan. Yang pertama, berita tersebut adalah hoax. Iya, masih ingat, berita itu palsu. Barakallahu, dinisbahkan kepada sahabat Nabi. Nah, itu jawaban kita yang pertama. Barakallahu itu. Baik. Kalau sudah jelas beritanya palsu, hoak, ya sudah selesai pembahasan. Barakallahu fikum, ya. Baik, tutup. Barakallahu fikum bukunya. Enggak ada celah di situ untuk menghina mereka. Yang kedua, barakallahu fikum, berita yang datang tentang kekurangan, kesalahan para sahabat, bahkan dosa yang mungkin barakallahu fikum terjadi pada mereka adalah memang benar, ya, sahih, itu memang perbuatan dan tindakan mereka. Yang ini pun tidak ada ruang dan celah bagi orang-orang untuk menghina dan melecehkan mereka, barakallahu fikum. Nah, karena beberapa hal, barakallahu fikum. Baik. Yang pertama, barakallahu fikum, mereka sudah mendapatkan jaminan, ya, dari Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum. Baik. Apa itu? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Mereka sudah mendapatkan jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu. Yang kedua, mereka memiliki amal-amal kebaikan, barakallahu fikum, yang bisa menghapuskan, ya, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Terutama amal kebaikan yang memang sangat spesial dan istimewa, yang hanya bisa didapatkan dalam momen-momen tertentu, tidak bisa didapatkan dalam momen-momen yang lain. Barakallahu fikum, ya. Yaitu bagaimana perjuangan mereka menghadiri setiap peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, barakallahu fikum, mereka ikut, ya, menghidupkannya. Itu menjadi sebuah amalan yang barakallahu fikum tidak bisa diikuti oleh umat setelah mereka, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ya, kurang lebih itu penjelasan dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Aqidah al-Wasithiyah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masuk pembahasan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad ini siapa nama bapaknya Pak Guru? Ahmad bin Hambal. Iya, benar. Itu nama bapaknya. Pak siswa, mana Pak siswa? Siapa nama bapaknya Imam Ahmad? Pak Riono? Hambal itu ya? Enggak, Hambal itu nama kakeknya. Beliau lebih dikenal dengan Ahmad bin Hambal. Padahal Hambal itu nama kakeknya, bukan nama ayahnya. Mas Imam? Nah, ahsanta, Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi nama bapaknya itu adalah Muhammad. Iya, Hambal itu nama kakeknya. Dari situ menunjukkan barakallahu fikum, boleh bagi seseorang menisbahkan diri kepada kakeknya. Iya, barakallahu fikum. Nah, pernah kita kasih faedah ini ya? Hah? Pernah kan? Nah, dalilnya apa? Dalilnya Rasul mengatakan ana ibnu Abdil Muthalib. Ya, ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdil Muthalib. Ketika perang, saya adalah seorang nabi, bukan seorang pendusta. Aku adalah putranya Abdul Muthalib. Padahal itu nama kakeknya. Barakallah. Nah, wallahu ta'ala amsuat. Itu barakallahu fikum, dengan beberapa alasan, diantaranya barakallahu fikum untuk menunjukkan ya barakallahu fikum kemuliaan ya seseorang, ketinggian nasab barakallahu fikum, karena Abdul Muthalib adalah orang yang disegani dan ditokohkan di dalam masyarakatnya, untuk membuat orang-orang Quraisy memperhitungkan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak merendahkan dan melecehkan beliau. Bukan dalam rangka untuk fakhr ya, membanggakan. Tapi apa? Menyebutkan keutamaan diri untuk menepis mudharat. Itu diperbolehkan. Nah, tidak masuk dalam kategori ayat fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merekomendasi diri kalian pribadi, karena Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ayat ini orang yang merekomendasi dirinya dalam konteks fakhr, membanggakan diri, menyombongkan diri. Tapi kalau seseorang merekomendasi dirinya, menyebutkan keutamaan dirinya dalam rangka apa? Menolak mudarat atau meraih manfaat, itu diperbolehkan dengan tanpa niatan apa? Fakhr ya, kibr. Barakallahu. Di antaranya tadi Nabi SAW menyebutkan nasab beliau, ana ibnu Abdul Muthalib. Padahal barakallahu fikum, di dalam nas sendiri beliau mengatakan termasuk ya akhlak jahili yang tercela adalah al-fakhru bin ansa. Iya, barakallahu fikum. Tapi di sini beliau menyebutkan nasab beliau kembali kepada ayahnya barakallahu fikum tadi untuk daf'ul madar. Mengingatkan orang-orang musyrikin Quraisy kalau beliau ini adalah putra atau barakallahu fikum cucu dari apa? Tokoh di kalangan mereka yang sangat mereka hormati, sehingga mereka agak mikir mau menghabisi nyawa beliau. Paham ya, kawan? Nah, barakallahu. Baik. Al-muhim demikian. Gitu ya. Jadi boleh dalam kasus seperti itu orang barakallahu fikum, dia tidak menisbahkan kepada ayahnya langsung tapi kepada kakeknya. Barakallahu fikum. Misal kakeknya itu adalah orang yang ditokohkan di masyarakat, yang disegani di masyarakat. Barakallahu fikum. Nah, ya ada orang-orang yang berupaya untuk memfitnah dia, ada orang-orang yang berupaya untuk barakallahu fikum tayyib, iya, menyeret dia barakallahu fikum dalam hal yang tidak benar atau dusta, maka dia mengingatkan, saya ini cucunya, anaknya, iya, kiai pula. Gitu ya, barakallahu fikum tayyib. Dalam rangka apa? Untuk menepis yang namanya mudharat, agar orang-orang itu sadar, oh iya ini anak tokoh masyarakat, sehingga tidak bisa disikapi dengan seenaknya. Iya, barakallahu fikum, seperti orang yang tidak ada harga diri sama sekali. Nah, itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Kita lanjut kepada materi barakallahu fikum. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Ada tiga perangai. Barang siapa yang tiga perangai ini ada di dalam dirinya, maka dia adalah orang munafik. Oh. Nah, barakallahu. Tayyib. An-nifaq barakallahu fikum di dalam istilah syar'i terbagi menjadi dua. Yang pertama, nifaqun i'tiqadiyun. Nifaqun i'tiqadiyun. Barakallahu fikum. Yaitu kemunafikan yang kaitannya dengan barakallahu fikum keyakinan. Artinya ya'taqidu al-kubur wa yudhiru al-islam. Orang ini keyakinan yang ada di dalam hati dia adalah kekufuran. Barakallahu fikum. Nah. Jadi dia di dalam hatinya tidak ada Islam. Ya, dia benci dengan Islam. Barakallahu fikum. Tidak suka dengan Islam. Namun dia menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Namanya nifaqun i'tiqadi. Nah, fahadha kufur. Kemunafikan yang seperti ini barakallahu fikum dihukumi kekufuran dan orangnya keluar dari Islam. Barakallahu. Baik. Dan munafik jenis inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu barakallahu fikum berada di keraknya neraka. Padahal kerak neraka itu azab untuk orang-orang yang kafir. Barakallahu. Baik, namanya munafik i'tiqad. Jadi dia meyakini kekufuran tapi menampakkan ke Islaman. Barakallahu. Ini dihukumnya apa? Kufur. Yang kedua, ya, istilah munafik dalam nas yang diinginkan adalah munafikun amali. Ya, munafikun amali. Barakallahu fikum. Nah, sifat kemunafikan yang hanya sebatas amalan. Barakallahu fikum. Tapi tidak sampai merusak hati. Jadi orang ini barakallahu fikum secara i'tiqad, keyakinan hati dia tetap ya, Islam. Barakallahu fikum. Nah, dia ridha Islam sebagai agamanya, dia cinta Islam sebagai agamanya, tapi dari sisi tindak tanduk dan perilaku aku mencerminkan karakter dan wataknya orang-orang munafik. Namanya nifaq amali. Ya, jadi kemunafikannya itu hanya diwujudkan dalam bentuk amalan barakallahu fikum, tapi tidak ya sampai menyerang keyakinannya. Nah, barakallahu. Nifaq yang demikian termasuk barakallahu fikum dosa besar. Dan pelakunya tidak dihukumi kafir. Ya. Pelakunya tidak dihukumi kafir barakallahu fikum. Ya, itu dua istilah nifaq yang ada di dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kadang nifaq itu yang dimaksudkan adalah nifaqun i'tiqadi, kufur akbar. Kadang nifaq yang dimaksudkan di dalam nas adalah nifaq amali barakallahu fikum, bisa dikatakan ya kufrun asghar. Nah, tidak mengeluarkan pelakunya dari barakallahu fikum agama. Baik. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang nanti akan yang tadi kita baca barakallahu fikum ya, salatun man kunna bihi fa huwa munafiqun barakallahu fikum. Baik. Lanjutnya Nabi mengatakan idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dia kalau cerita banyak bohongnya. Ya. Hoak-hoak itu dinukil semua sama dia. Itu tanda-tanda munafik. Iya. Tanda-tanda munafik. Barakallahu. Ketika dia tahu berita itu bohong, berita itu dusta, masih dia sampaikan. Nah, tanda munafik. Wa idza hadatsa kadzaba. Kalau dia cerita bohong. Sudah ada tanda nifaq pada diri dia. Barakallahu. Ya. Apalagi yang memang kerjanya tukang bikin hoak. Jelas. Iya. Nah, dijadikan cari duit bikin hoak ini. Barakallahu. Itu jelas nifaq. Iya. Kemunafikan barakallahu. Nah. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji sering menyelisihi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, tidak menepati janjinya. Sering terjadi pada dia. Berarti sudah ada benih-benih kemunafikan pada dia. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah dia berkhianat barakallahu fikum. Nah, dikasih amanah apa gitu barakallahu fikum, ya diselewengkan, itu termasuk tanda-tanda kemunafikan. Disebutkan dalam riwayat yang lain wa idza khasama fajara. Kalau dia berdebat ya barakallahu fikum, maka dia melakukan kefajiran. Artinya dia menghalalkan segala cara untuk bisa menang dalam perdebatan. Barakallahu. Nah, mempertahankan. Walaupun dia tahu nampak apa yang dia pegangi itu salah. Nah, barakallahu. Itu termasuk tanda-tanda kemunafikan. Gak mau kalah dalam perdebatan barakallahu fikum, tayyib, dan menghalalkan segala cara barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Jadi amalan-amalan ini barakallahu fikum dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pilar-pilar kemunafikan. Jadi bentuk kemunafikan amali itu sebenarnya banyak. Tapi pilar-pilarnya empat amalan yang kita sebutkan tadi. Ya. Barakallahu. Padahal dalam nas masih ada yang lain ya. Apa itu? Hah? Kalau sholat, nah, ya enggak? Termasuk alamat kemunafikan yang mulai muncul pada diri seorang apa? Hah? Barakallahu fikum. Kalau mendatangi sholat dengan malam, iya, barakallahu fikum. Nah, yura'unan nas, di antara tanda-tanda munafik apa? Ria, ya, pengennya segala jasa dia dilihat manusia, pengennya segala kebaikan dia dihargai oleh manusia. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Itu termasuk tanda-tanda kemunafikan. Dan masih banyak barakallahu fikum tanda-tanda kemunafikan yang lain. Tapi yang sangat inti empat hal yang disebutkan oleh Nabi tadi. Kalau cerita banyak bohongnya, barakallahu fikum. Kalau berjanji sering menyelisihi, ya. Kalau dikasih amanah berkhianat, kalau berdebat maunya menang sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Kata beliau, kata Imam Ahmad, hada al-taghliri narwiha kama ja'at la nufassiruha. Nah. Kata Imam Ahmad, ucapan Nabi yang mengatakan tiga perangai yang merupakan tanda-tanda kemunafikan ini adalah bentuk ucapan yang mengandung makna taghlir. Ya. Taghlir itu ucapan tegas, ucapan keras. Barakallahu fikum. Ya. Untuk menghardik amalan tersebut. Maka kata beliau, narwiha kama ja'at. Ya sudah, kita riwayatkan sebagaimana datangnya. Tidak perlu ditafsirkan. Ini salah satu metode para ulama salaf. Jadi enggak usah dibahas, ini munafik ini kafir apa enggak nih? Gitu ya. Sebagian ulama salaf mengatakan enggak usah dibahas, ini kafir atau tidak, kata Nabi munafik, ya sudah. Munafik. Kenapa? Karena menurut sebagian mereka itu lebih memberikan apa power ya, pada makna ucapan tadi, penekanannya. Kenapa? Karena ada manusia-manusia yang kalau justru dijelaskan mengentengkan. Oh itu kan maksudnya nifaq asghar itu. Iya. Kufur asghar nggak apa-apa lah sedikit-sedikit. Nah gitu ya. Jadi barakallahu fikum, ada memang tipe-tipe manusia yang seperti itu. Kalau dikasih penjelasan lebih detail, ya ini dosa kecil, kalau ini dosa besar, ternyata dia pas melakukan dosa kecil. Apa-apa kata ustaz dosa kecil itu apa-apa. Akhirnya apa? Diremehkan. Makanya sebagian ulama salah mengatakan enggak usah, jangan kasih keterangan lebih. Nah, pokoknya kata Nabi, tiga amalan yang ada pada dia, amalan tersebut munafik. Nah, jangan ditafsirkan ini nifak akbar atau asghar. Itu maksud Jabir bin Ahmad. Ya. Maksudnya apa? Tadi untuk memberikan apa? Ya, barakallahu fikum kekuatan, ya, power barakallahu fikum pada makna dari ucapan tadi biar orang itu mikir takut. Nah, kalau dikasih keterangan lebih, ada tipe-tipe manusia yang memanfaatkan space uang tersebut. Untuk apa? Bermudah-mudahan. Itu maksudnya Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Iya, baik. La nufasiruha, enggak usah ditafsirkan. Pokoknya munafik. Itu maksud ucapan beliau. Walaupun barakallahu fikum sebagian ulama yang lain, barakallahu fikum, mereka memberikan penjelasan dan keterangan. Kenapa? Karena ada beberapa keadaan juga yang sangat riskan. Nas-nas seperti ini justru kalau dibiarkan begitu, takut juga disalahpahami. Akhirnya apa? Mengkafir-kafirkan orang. Gitu ya. Sebagaimana yang terjadi pada barakallahu fikum pada orang-orang yang memang memiliki solabah, ya, kekakuan dan kekerasan pada dia dalam beragama. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ya tembak sana tembak sini mengatakan kafir. Rasul mengatakan munafik. Nah, munafik itu identik dengan kufur. Gitu ya. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Itu dalilnya. Nah, barakallahu. Baik. Sehingga melihat ada barakallahu fikum tayyib, ada juga kemungkinan orang-orang yang memahami seperti itu, akhirnya bagian para ulama mereka memberikan keterangan bayan, ya. Nah, bahwasanya nifak dalam istilah syar'i itu memang ada yang maknanya adalah kufur akbar, ada yang maknanya kufur asghar. Nah, barakallahu fikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran dalalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian kembali lagi setelah aku tiada kepada kekufuran, kesesatan. Ini Nabi pesan kepada para sahabat, nanti kalau saya sudah tidak ada, jangan balik ke masa lalu. Ya, gara-gara Rasul tidak ada, kafir lagi, tersesat lagi, barakallahu fikum. Nah, dan apa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi kan, barakallahu fikum. Baru dengar berita Nabi wafat, wah sudah goncang. Nah, iya, barakallahu fikum. Sebagian barakallahu fikum orang-orang ya badui itu sudah mau lepas semuanya. Nah, sebagian orang-orang barakallahu fikum Mekah yang baru masuk Islam juga mau kembali lagi ke agama semula. Barakallahu fikum. Nah, maka barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada sahabat-sahabat Rasul yang menenangkan situasi tadi. Jadi bukan membuat tambah goncang, tapi menenangkan. Di antaranya adalah sikap yang sangat terpuji, sikapnya Abu Bakar. Sangat kokoh. Ya. Padahal hatinya itu lembut kan. Orang yang gampang tersentuh. Tapi dalam kondisi ini beliau yang paling kuat. Umar yang kelihatannya gerung, ya, menghadapi peristiwa ini apa? Nampak goyang beliau. Barakallahu fikum. Nah, dan juga beberapa sahabat yang lain, barakallahu fikum. Jadi sudah ada isu sebagian kaum musyrikin itu, bukan sebagian orang-orang yang baru masuk Islam di kota Mekah itu memurtad. Nah, maka ada salah seorang sahabi juga yang akhir-akhiran masuk Islamnya dan dulu sempat, ya, mendapatkan doa laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ditegur oleh Allah barakallahu fikum karena pada masa yang akan datang Allah tahu orang ini akan mendapatkan hidayah dan bagus keislamannya. Jadi ketika orang-orang yang muallaf baru masuk Islam itu pengen murtad, beliau langsung naik mimbar. Beliau ingatkan, "Hei orang-orang Mekah, jangan kalian menjadi orang yang sudah belakangan masuk Islamnya, tapi giliran kafir duluan." Malu maksudnya ya. Sudah masuk Islamnya belakangan, tapi giliran mau kafir duluan sekali. Bok ya isin. Gitu ya. Nah, sudah dapat kebaikannya belakangan, tapi giliran keburukan yang pertama kali. Akhirnya mereka sadar. Oh iya ya. Oh, kita ini sudah, ya, telat masuk Islamnya, giliran ada peluang kafir mau pertama kali, enggak jadi. Batal. Barakallahu fikum. Nah. Itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kalian setelah aku tidak ada kembali lagi. pada kekufuran dan kesesatan, di mana sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain. Di sini Rasul mensifati kekufuran itu dengan apa? Saling membunuh. Ya kan? Jangan kalian kembali lagi kepada kekufuran. Ya. Kembali lagi pada kesesatan. Dan beliau menyebutkan setelah itu contohnya apa? Saling tebas menebas leher. Sehingga dalam ucapan Nabi di sini barakallahu fikum mengesankan kalau muslim itu saling membunuh, ya. Barakallahu fikum, sayyid, termasuk ke kekufuran. Iya. Atau membunuh seorang muslim barakallahu fikum tanpa hak, ya, tanpa alasan yang dilegalkan oleh syariat, itu termasuk ke kekufuran. Paham ya, kan? Tetapi disebutkan oleh mereka para ulama, kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufur asghar. Ya, bukan kufur akbar. Apa dalilnya? Dalilnya barakallahu fikum di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang namanya membunuh itu bukanlah dosa yang membuat orang itu keluar dari agama, tapi dikatakan kufrun asghar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzal talqa muslimaini bisayfayhima falqatilu wal maqtul finnar. Ketika ada dua muslim, Rasul mengatakan dua muslim, dia bertemu, ya, dan saling berupaya untuk membunuh, maka yang dibunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Nah, di sini Rasul mensifati, ya, saling membunuh tadi barakallahu fikum termasuk amalan yang memasukkan ke dalam neraka, tapi tetap orang itu dikatakan muslim. Paham? Ini menunjukkan bahwasanya dosa membunuh seorang muslim itu bukanlah kufur akbar, tapi kufur asghar. Ya. Nah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ya kan? Kalau ada dua kelompok orang beriman yang berperang ingin saling membunuh, maka apa? Damaikan. Disebutkan dalam ayat wa in ta'ifatani minal mu'minin. Walaupun apa? Keduanya saling bunuh. Paham ya, ikhwan? Nah. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa midzal idzal talqa muslimani bisayfayhima falqatil wal maqtul binnar. Wa midzal sibabu muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Wa midzal man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang memanggil saudaranya muslim, hei kafir, maka klaim tersebut akan kembali kepada salah seorang di kalangan keduanya. Imam memang yang dituduh tadi benar-benar kafir atau tidak benar. Iya, tuduhan tanpa bukti. Maka apa? Tuduhan kafir tadi akan kembali kepada yang menuduh. Apakah ini dikatakan berarti orang itu murtad, harus syahadat lagi? Tidak. Mereka memahami hadis ini dalam konteks kufrun asghar. Iya, barakallahu. Kufur asghar. Nah, barakallahu. Baik. Sehingga bagaimana? Ya tadi dia bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mengulangi syahadatnya. Karena itu dalam konteks barakallahu fikum kufur asghar kata mereka para ulama. Wa mithal seperti juga contoh hadis kufrun billah tabarruun man Sayyid nasaba ya wa indaqqa barakallahu fikum. Wa nahu hadhil ahadith mimma qad sahha wa hufidha barakallahu fikum. Nah, dan selain daripada barakallahu fikum hadis-hadis yang lain yang sahih dan dihafalkan, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memutlakkan hukum kafir. Amin kan ya? Nah, barakallahu fikum. Sebagian para ulama mengatakan enggak usah ditafsirkan. Sudah. Gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam konteks menzajir, ya. Takhwif, menakut-nakuti umat, membuat umat itu paham, mengerti kalau amalan-amalan tadi adalah amalan-amalan yang berbahaya. Paham? Nah, dan sebagian yang lain mereka menafsirkan, tapi dalam konteks apa? Untuk ya menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menghukumi. Ya, nah yang harusnya bukan murtad kufur akbar dihukumi kufur akbar gara-gara apa? Lafaz yang masih umum barakallahu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Fa inna kata beliau naslamu lahu wa in lam na'lam tafsirah, maka sikap kita kata beliau adalah menerima walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya. Nah, barakallahu. Ya. Jadi kata Nabi kufur ya sudah imani amalan itu adalah kekufuran. Barakallahu. Seandainya memang kita belum mengerti dan memahami tafsirnya barakallahu. Baik. Wala natakallamu fiha, kita tidak usah memperbincangkannya terlalu panjang lebar. Wala nujadilu fiha, kita tidak perlu memperdebatkannya barakallahu fikum. Naam. Wala nufassiru hadhihi ahadith illa mithla ma ja'at, tidak perlu kita tafsirkan hadis-hadis tadi kecuali semisal apa yang datang padanya. Wala narudduha illa bi ahaqqin minha, tidak boleh kita menolaknya kecuali dengan sesuatu yang lebih benar daripadanya barakallahu fikum. Dan tadi sudah kita jelaskan ya, maksud ucapan Imam Ahmad itu tidak perlu ditafsirkan apa dalam sebuah konteks. Nah, barakallahu fikum. Adapun dalam konteks yang lain barakallahu fikum, maka utuh yang namanya bayan. Ya, tafsir, penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Amin ya Wan. Nah, jadi black konteksnya. Kalau kita sedang mengingatkan umat dari bahaya perbuatan-perbuatan tadi, kita melihat pada umat itu, ada pada masyarakat kita, ya, atau pada keluarga kita ada sinyal-sinyal seperti itu, labas kita mutlakkan. Ya. Ingat tanda-tanda orang munafik itu kalau dia cerita sering bohong, ya, kalau dia berjanji sering menyelisihi, kalau dia dikasih amanah dia berkhianat, sudah. Nah, munafik di sini maksudnya bukan nifaq akbar, nah, nanti jadi lemah. Iya. Barakallahu fikum. Maksud Anda tadi untuk mengingatkan orang barakallahu fikum agar meninggalkan, gara-gara penafsiran tadi akhirnya apa? Melemah power ya dari makna yang Anda sampaikan. Dilihat konteksnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah. Barakallahu fikum. Itu satu sisi. Barakallahu fikum. Dari sisi yang lain, di sini ada keterangan dari Syekh Rabi. Iya. Kenapa Imam Ahmad mengatakan wala nufassiruha, ya, barakallahu fikum, kita terima saja. Kata Syekh Rabi hafizahullah taala, hadza tawadhu'un min Ahmad. Wa qad yuridu biha al-awam, la ya'lamuna tafsiraha fayaslamuna. Di sini sisi yang lain, tinjauan yang lain. Kenapa Imam Ahmad mengatakan, ya kalau kita enggak tahu, ya tidak perlu kita tafsirkan. Kata beliau, ini menunjukkan ketawaduan Imam Ahmad barakallahu fikum. Dan bisa jadi yang beliau inginkan ya, dalam ucapannya ini atau konteks perbincangan beliau ini adalah ketika berhadapan dengan orang-orang awam yang memang tidak mengetahui tafsir dari beberapa dalil-dalil tadi. Maka apa? Beliau mengajari mereka untuk mengambil sikap taslim, menerima para ulama. Nah, wa amal fuqaha warasikhuna min amsali Ahmad rahimahullah fa huwa tafsirun ala tariqati ahli sunnati rahimahumullah. Adapun para pakar-pakar fikih dan orang-orang yang kokoh ilmuannya seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala barakallahu fikum, maka jelas mereka akan menafsirkan ya, menjelaskan sesuai dengan metodenya ahlus sunnah barakallahu fikum. Wa harabal khawarij alladziina yata'allaquuna bihadhi nusus, dan mereka memerangi orang-orang khawarij yang menjadikan nas-nas tadi sebagai landasan argumen mereka untuk mengkafirkan banyak kaum muslimin. Iya. Paham kan? Tadi yang saya sebutkan ada konteksnya ya, maksud dari kalam ucapan Imam Ahmad. Tidak mutlak tidak usah ditafsirkan, tapi dilihat konteksnya. Wallahu taala a'lam. Bisawab. Nah, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu wa rahmatullahi.